بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya dari kitab Mutammimah al-Jurumiyah. Sekarang memasuki bab yang baru, pembahasan yang baru, yakni babul marfu'ati min al-asma'i. Bab al-marfu'at min al-asma', yakni isim-isim yang marfu'. Jadi di sini disebutkan al-marfu'at, yang marfu'. Ini bentuk jamak, min al-asma', yang berupa isim. Maksudnya isim-isim yang keadaannya marfu'. Al-marfu'at, lafaz ini tadi disebutkan ini bentuk jamak. Mufradnya adalah marfu', bukan marfu'ah. Jadi mufradnya itu tidak ada tak ta'nits atau tidak ada tak marbutah. Jadi bentuk mufrad yang mudzakkar marfu'. Adapun jamaknya menjadi marfu'at. Ya. Karena ini menjadi sifat bagi mudzakkar ghairu 'aqil. Dari sisi lafaz, ini dihukumi sebagai muzakkar yang ghairu aqil, sehingga bentuk jamaknya menjadi jamak muannas salim. Al-marfu'at dengan bentuk jamak muannas salim. Dan ini lafaz termasuk isim. Kemudian yang dimaksud dengan marfu', sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, yakni isim yang mencakup tanda-tanda marfu', tanda-tanda rafa', atau terkait dengan fa'il, yakni dhammah sebagai tanda asli, kemudian wawu dan alif, wawu dan alif sebagai tanda far'i pada isim yang marfu' ini. Karena pembahasan di sini terkait dengan isim, isim yang marfu', sehingga tanda yang far'i hanya wawu dan alif. Kalau yang asli dhammah, kemudian yang far'i itu wawu dan alif. Adapun tanda rafa' yang far'i yang lainnya, yaitu subutun nun, adanya huruf nun, itu berlaku pada fi'il, tidak berlaku pada isim. Jadi bedakan sesuai dengan jenis kalimahnya, jenis katanya. Kalau isim untuk marfu' atau rafa', keadaan rafa' ini hanya berlaku tanda asli yaitu dhammah, dan tanda far'i yakni wawu dan alif. Kemudian disebutkan di sini al-marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang marfu' tersebut asyaratun, ada 10. Ini yang disebutkan dalam kitab ini, dalam Mutammimah ini. Ini penyebutan secara rinci, lebih merinci, lebih detail. Kalau dari yang disebutkan dalam matan Al-Ajurumiyah ataupun dalam yang sebagian dalam kitab yang lain, mungkin di sana isim-isim yang marfu' itu hanya ada 7, termasuk tabi, itu ada 7. Tapi di sini disebutkan asyaratun 10, karena nanti disebutkan ada beberapa yang lebih diperinci atau dipisahkan dengan yang asalnya, sehingga ada 10. Jadi bukan bertentangan dengan yang lain, tetapi berbeda dari sisi penyebutannya, yang mana kalau disebut isim marfu' ada 7 itu penyebutan secara pokok, secara asal atau secara umum. Adapun ketika disebut jumlahnya ada 10, ini disebutkan lebih terperinci atau dipisahkan antara yang far'i dengan yang asalnya. Dan kemudian dalam pembahasan ini disebutkan atau dimulai dengan pembahasan tentang isim yang marfu' ini. Karena ini yang pokok, yang asal, keadaan kata, keadaan isim, ini adalah keadaan yang marfu'. Kemudian nanti akan diikuti pada isim yang mansub, keadaan yang mansub, ya, itu sebagai tambahannya, ya, artinya perubahan, ya, dari yang marfu', kemudian sesudah itu menjadi mansub, kemudian baru kemudian menjadi majrur. Ya, jadi urutan dari asalnya demikian, ya, marfu', kemudian mansub dan majrur. Dan tentunya untuk mengetahui jumlah isim marfu' ada 10 dari yang disebutkan dalam kitab ini. Ini dengan istiqra, ya, jadi dengan meneliti, ya, memeriksa dengan cermat, ya, isim-isim yang ada dalam kalimat dalam bahasa Arab, kemudian dijumpai jumlah isim yang keadaannya rafa' tersebut ada 10 ini. Wahia, yakni al-fa'ilu, fa'il, ya. Ini penyebutan secara global, secara umum diurutkan. Yang pertama yaitu fa'il, ya, misalnya ja'a Zaidun, ya. Ini sebagai contoh untuk menunjukkan fa'il. Ja'a Zaidun, Zaidun ini sebagai fa'il, ya. Kemudian yang kedua, wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Misalkan duriba Zaidun, ya, duriba Zaidun, Zaidun dipukul. Nah, ini Zaidun ini sebagai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Siapa yang melakukan perbuatan memukul dalam contoh tersebut tidak disebutkan. Maka Zaidun ini marfu', ya, dalam makna ini disebut sebagai maf'ul, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau dalam istilah lain disebut sebagai naibu fa'il, ya, dalam istilah yang lain, dalam kitab yang lain, ini disebut sebagai naibu fa'il. Kemudian isim marfu' yang berikutnya, yang ketiga dan juga yang keempat, ini berurutan satu rangkaian, wal mubtada'u wa khobaruhu, yakni mubtada' dan khobarnya. Mubtada ini termasuk isim yang marfu' yang ketiga. Kemudian khobar ini isim marfu' yang berikutnya, yang keempat, ya. Misalnya aliyun talibun, aliyun sebagai mubtada marfu' dengan dhammah, talibun sebagai khobar marfu' dengan dhammah. Kemudian yang berikutnya wasmu kana wa akhwatiha, isim dari kana dan saudara-saudara kana. Ini isim dari kana maupun saudara dari kana. Ini juga marfu'. Ya, misalkan dalam ayat wa kanallahu ghafurar rahima, wa kanallahu lahul jalalah, ini sebagai isim dari kana marfu' dengan dhammah, wa kanallahu. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang disebutkan terperinci atau terpisah dari kana, wasmu af'alil muqarabati, isim dari fi'il-fi'il muqarabah. Kalau dari matan yang al-jurmiyah ini dimasukkan dalam kana, ya, dimasukkan dalam kata-kata yang semisal dengan kana, tapi di sini disebutkan terpisah, ya, wasmu af'alil muqarabah, isim dari fi'il-fi'il muqarabah. Jadi af'al muqarabah itu beramal sebagaimana atau seperti dengan kana, ya. Tapi di sini menunjukkan makna muqarabah, atau mungkin di sana ada perbedaan dengan kana, tapi secara umum dia seperti kana. Ya. Contohnya kada aliyun yaqumu, kali hampir berdiri. Jadi muqarabah ini secara penyebutan secara umum untuk mewakili yang lain, makna muqarabah menunjukkan kedekatan atau mendekati sesuatu. Dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan hampir. Hampir itu mendekati ya. Kada aliyun yakumu, Ali hampir berdiri. Kada ini fi'il seperti kana. Kemudian aliyun sebagai isim dari kada, yakumu itu sebagai khobar dari kada. Jadi seperti pada kana, ada isim kana dan khobar kana. Pada af'al muqarabah juga demikian, isim dari fi'il tersebut misalnya kada dan juga khobar dari kada. Jadi bukan fa'il dari kada, tetapi isim dari kada kemudian khobar dari kada, ataupun yang misalnya teman-teman atau saudara dari kada. Ada beberapa lafaz di sana. Yang berikutnya isim marfu' yang ke 5, 6, af'al muqarabah itu yang ketujuh ya, isim dari af'al muqarabah tadi yang ke 6. Kemudian yang ketujuh, wasmul hurufil musyabbahati bi laisa, isim dari huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Isim dari huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Laisa ini juga termasuk saudara dari kana. Laisa ini termasuk saudara dari kana, maka dia beramal dengan amalan kana. Ada isim laisa dan ada khobar laisa. Nah di sana adapun laisa sendiri, dia termasuk saudara kana. Jadi laisa itu fi'il sebagaimana kana tadi. Kana kan fi'il, laisa juga fi'il seperti kana, dan beramal sebagaimana amalan kana. Nah, kemudian di sana ada beberapa harf. Di situ disebutkan al-huruf, berarti harf. Artinya apa? Bukan fi'il, tidak sama dengan laisa dari sisi jenisnya. Kalau laisa fi'il seperti kana fi'il, tapi di sini ada beberapa harf, ada huruf-huruf. Jadi berbeda jenisnya dengan laisa, ada harf yang serupa dengan laisa. Serupa di sini dari sisi makna juga menunjukkan nafi. Kemudian dari sisi amalan juga sama, serupa dengan laisa. Tapi lafal tersebut tidak termasuk fi'il, tapi dia harf. Maka dikatakan sebagai al-huruf al-musyabbahah bi laisa, huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Nah ini beramal seperti laisa, mempunyai isimnya dan khobarnya. Misalnya ma zaidun qa'iman, zaid tidak berdiri. Ma zaidun qa'iman, ma di sini huruf yang serupa laisa, zaidun sebagai isim dari ma, dan qa'iman khobar dari ma tersebut. Ini tadi yang menjadi isim dari ma, huruf yang serupa dengan laisa, itu marfo. Kemudian yang berikutnya, ucapan hati kita kita ada salat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya, isim marfu' yang ke-8, yakni khobaru inna wa akhawatiha, khobar dari inna dan saudara-saudara inna. Misalnya dalam contoh, innallaha ghafurun rahimun, dalam ayat innallaha ghafurun rahimun, lafzul jalalah sebagai isim dari inna itu mansub. Kemudian ghafurun dan juga rahimun, ini sebagai khobar dari inna, ini marfu'. Jadi khobar dari inna dan saudara-saudara inna, ini termasuk isim yang marfu'. Yang berikutnya, isim marfu' yang ke-9, wa khobaru la allati linafil jinsi, khobar dari la, la yang menafikan jins, atau disebut dengan la annafiyah lil jins. Ini sebagaimana pada inna, jadi la annafiyah lil jins ini juga beramal seperti pada inna. Walaupun mungkin ada beberapa pembahasan ataupun perbedaan nanti pada waktunya insyaallah. Tapi yang jelas di sini la an-nafiyah lil jins atau la allati li nafsil jinsi, ini khobar dari la tersebut juga termasuk isim yang marfu'. Misalnya dalam contoh kalimat ya, la rojula asbalu min aliyin, la rojula asbalu min aliyin, tidak ada seseorang lebih utama daripada Ali. Rojula itu sebagai isim dari la nafialin jins. Kemudian ahbalu, ini khobarnya, khobar dari la tersebut, ini marfok. Sehingga dibaca ahbalu dengan bommah, karena dia marfok, sebagai khobar dari la an-nafiyah lil jins, atau la allati linafiyil jinsi. Adapun pembahasan lebih rinci, insyaAllah masing-masing nanti akan dibahas satu persatu pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Baik yang fa'il, naibu fa'il, dan seterusnya, nanti akan dibahas satu persatu lebih rinci, insyaAllah. Kemudian yang berikutnya isim marfu' yang ke-10 at-tabi' wa tabi'u lil marfu'i. Jadi tabi' ini isim yang mengikuti isim sebelumnya. Tabi' lil marfu' berarti isim yang mengikuti isim marfu' sebelumnya. Wa huwa arba'atu asya'a, dan tabi' ini ada 4 macam. Jadi tabi' ini dijadikan satu. Maksudnya satu isim marfu'. Ini yang ke-10. Adapun tabi' sendiri ada 4 macam. Yakni an-na'tu, na'at, wal 'athfu, 'athaf, wat tawkidu, tawkid, wal badalu, badal. Ini 4 macam tabi'. Na'at ini menunjukkan makna sifat. Misalnya ja'a Zaidun al-'aqilu atau al-fadilu. Zaid yang aqil atau Zaid yang utama, yang fadil. Ini datang al-aqilu ataupun al-fadilu atau yang semisalnya. Ini sebagai na'at dari Zaidun, maka dia mengikuti marfu'nya Zaidun. Adapun ataf, misalkan ataf itu dihubungkan dengan huruf ataf, misalnya wawu. Ja'a Zaidun wa Aliyun, ada wawu. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Aliyun ini ma'tuf pada Zaidun, diatafkan dengan huruf ataf, yaitu huruf wawu. Maka i'rabnya dia mengikuti sebelumnya. Jadi Aliyun marfu' mengikuti Zaidun yang marfu'. Adapun taukid, misalnya contohnya ja'a Aliyun nafsuhu, dengan lafaz nafsu, nafsuhu, Aliyun nafsuhu, Ali sendiri yang datang. Untuk taukid, untuk menekankan, menegaskan atau menguatkan, Ali sendiri yang datang. Ini nafsu, lafaz nafsu sebagai taukid ikut marfu' pada Aliyun sebagai fa'il tadi. Kemudian badal, misalkan ja'a Aliyun akhuka, Ali saudaramu datang. Akhuka, lafaz akhu ini sebagai badal dari Aliyun sebelumnya, maka i'rabnya mengikuti marfu'. Mengikuti marfu' sebelumnya. Dan masing-masing nanti juga akan dibahas satu persatu lebih rinci insyaAllah pada pembahasan yang akan datang. Ini 4 macam tabi' pada marfu', dan ini juga sudah disebutkan ke 10 isim-isim marfu' di sini. Dan dalam penyebutan ini juga diurutkan penyebutan isim-isim marfu', dimulai dari fa'il, kemudian maf'ul, alladhi lam yusamma fa'iluh, dan seterusnya. Ini juga diurutkan dari yang fa'il, karena fa'il ini sebagai asal dari isim marfu'. Jadi fa'il ini yang asalnya, yang pokoknya pada di antara isim-isim marfu' yang ada. Kemudian diikuti oleh na'ibu fa'il atau maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, karena dia yang menggantikan fa'il ketika fa'il tidak disebutkan. Ketika fa'il itu dihilangkan secara lafaz, maka digantikan oleh na'ibu fa'il. Sehingga urutannya tadi maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu atau na'ibu fa'il itu sesudah fa'il. kemudian diikuti oleh mubtada dan khobar. Karena mubtada itu secara makna sebagaimana fa'il, karena dia itu sebagai pokok pembahasan atau pokok pembicaraan, dan juga kemudian diikuti khobar, ini yang melengkapi mubtada tersebut, sehingga menjadi jumlah mufidah, sehingga disebutkan sesudah mubtada. Kemudian sesudah itu baru isim kana dan saudaranya maupun yang semisal dengannya, yaitu isim dari af'al muqarabah, isim dari huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, ini semua masuk atau dijadikan satu dengan isim kana dan saudara-saudara yang tadi, karena asal dari isim kana itu adalah mubtada. Jadi sebelum dimasuki kana, sebelum didahului kana maupun saudaranya, ataupun yang af'al muqarabah, ataupun yang huruf musyabbah bilaisa, itu keadaannya adalah mubtada. Kemudian ketika sudah dimasuki kana, ataupun saudaranya, ataupun af'al muqarabah, ataupun huruf musyabbah bilaisa, maka kata tersebut menjadi ismnya. Ism kana, ism laisa misalnya, ataupun yang lainnya. Sehingga urutannya dia sesudah mubtada khobar. Kemudian khobar dari inna dan saudara-saudaranya. Yang asalnya khobar dari inna ini adalah khobar. Asalnya sebelum ada inna, dia menjadi khobar. Sehingga diurutkan sesudah tadi yang asalnya mubtada, kemudian yang asalnya khobar. Jadi mubtada khobar, kemudian yang asalnya mubtada, kemudian didahului kana dan yang lainnya, kemudian baru yang asalnya khobar, yang didahului oleh inna ataupun yang lain. Kemudian baru tabi, yang mengikuti isim-isim yang marfu, karena sifatnya tabi, jadi pengikut, dia ada di akhir, maka disebutkan pada urutan yang terakhir. Jadi penyebutan ini juga diurutkan dari yang asal dan seterusnya. Baik. Kemudian berikutnya insyaallah kita lanjutkan, atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya, ini gambaran atau penyebutan secara umum dulu terkait dengan isim-isim yang marfu', dan insyaallah yang berikutnya akan dibahas satu persatu isim-isim yang marfu' tersebut, dimulai dari yang awal, yakni al-fa'ilu fa'il. Babul fa'ili, bab tentang fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yang disebut dengan fa'il atau sebelumnya, al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu au ma huwa fi ta'wilil fi'li, yakni ism yang marfu'. Jadi yang disebut dengan fa'il adalah ism yang marfu', yang disebutkan sebelumnya, sebelum isim marfu' tersebut disebutkan fi'ilnya, atau ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau sesuatu yang menjadi ta'wil dari fi'il tersebut, sesuatu yang menjadi makna dari fi'il tersebut. Ini yang disebut dengan fa'il. Jadi di sini ada isim marfu', disebutkan isim, berarti dia isim, artinya bukan fi'il, bukan harf. Kemudian disebutkan keadaan i'rabnya marfu', untuk memperjelas di sini termasuk yang marfu'. Jadi isim marfu' yang disebutkan sebelumnya, jadi sebelum isim marfu' ini, di sini disebutkan fi'aluhu, fi'alnya. Au ma huwa fi ta'wil fi'li, atau sesuatu yang menjadi ta'wil atau yang semakna dengan fi'il tersebut. Ini yang disebut dengan fa'il. Jadi apa? Fi'il itu disebutkan sebelum fa'il. Jadi urutannya fi'il dahulu, baru kemudian fa'il. Yang disebut, yang dimaksud fa'il dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa nahwunya, ini adalah yang terletak sesudah fi'ilnya. Isim marfu' yang terletak sesudah fi'ilnya. Jadi fi'il dulu, baru kemudian fa'il. Atau yang tadi semakna dengan fi'ilnya. Ini pengertian secara nahwu, secara kaidah, secara istilah nahwu demikian. Adapun memang di sana ada pengertian dari sisi bahasa fa'il. Kalau dari sisi bahasa atau secara lafaz yang namanya fa'il, setiap yang melakukan perbuatan itu disebut fa'il secara makna. Tidak melihat bentuk kalimatnya atau letaknya dalam kalimat di mana, tidak dilihat itu, tapi secara bahasa, secara makna lafaz, fa'il itu yang melakukan perbuatan, kegiatan ataupun yang semacamnya. Tetapi secara istilah, secara nahwu, yang disebut dengan fa'il ini adalah yang isim marfu' yang letaknya sesudah fi'ilnya. Ini perhatikan. Jadi bukan yang sebelum fi'il. Ya. Jadi urutannya fi'il dulu, baru kemudian fa'il. Itu yang disebut fa'il demikian. Ini. Jadi bedakan pengertian dari sisi istilah dan arti dari sisi bahasa. Bedakan. Ya. Ini. Marfu' di situ nanti juga akan disebutkan, baik marfu' itu secara lafaz tanpa jelas tanda rafa'nya, maupun marfu' itu secara takdiri, artinya tidak tampak tanda rafa'nya, atau juga hanya secara mahal, secara tempat kedudukan rafa', nanti juga bisa demikian. Jadi marfu' di sini mencakup kedudukan rafa' tersebut. Okay. Kemudian disebutkan di sini wa huwa ala qismaini, dan fa'il ini ada dua macam, dua jenis, zahirin wa mudmarin, yakni zahir dan mudmar. Dua jenis fa'il. Tidak ada jenis yang ketiga, hanya ada dua ini, yaitu zahir dan mudmar. Yang dimaksud dengan zahir yakni yang selain dari mudmar. Adapun yang dimaksud dengan mudmar adalah bomir. Jadi mudmar ini istilah lain dari bomir. Sehingga apa? Hanya ada dua jenis, dua bentuk fa'il, yaitu berupa bomir atau yang selain bomir. Adapun yang bomir, insya Allah sudah dibahas pembahasan sebelum terkait dengan bomir. Di sana disebutkan bomir-bomir rofa. Ya. Nah, di antara bomir rofa di situ, ya, terutama yang muttasil, yang munfasil juga ada, tapi mungkin yang tampak jelas nanti bisa dimurajaah kembali. Bagi yang muttasil maupun yang munfasil, di sana ada dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il, sehingga disebut dengan dhamir rafa. Nanti bisa dimurajaah kembali. Kemudian yang zahir disebutkan di sini fal dhahiru nahu, yang zahir di sini ditunjukkan langsung dengan contohnya. Jadi tidak menyebutkan ta'rif atau definisi ataupun penjelasan, tapi langsung ditunjukkan dengan contohnya. Adapun sebelum itu, mungkin bisa diperhatikan nanti dari contoh-contoh tersebut ya. Fa'il yang berupa bomir itu bisa jadi nanti dirofakkan oleh fi'il maudi ataupun fi'il mubarak. Kemudian juga tanda rofaknya itu juga menyesuaikan dengan bentuk isim tersebut, isim zahir yang menjadi fa'al tersebut. Bentuk mufrad ataukah bentuk mustanna ataukah jamak, ini perhatikan nanti. Dan tadi sesuaikan dengan tanda-tanda rofak yang dulu sudah dipelajari ya, ada tanda asli dan ada tanda far'i. Ini sesuaikan dengan bentuk lafadznya masing-masing. Kita lihat contohnya, nahwu contoh. Qala Allahu dalam ayat di surah Al-Maidah ini, qala Allahu. Qala ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Kemudian lafzul jalalah Allahu ini sebagai fa'ilnya. Ini isim, kemudian dia marfu' keadaannya dengan tanda asli yaitu dhammah. Disebutkan sesudah fi'ilnya. Jadi fi'il disebutkan sebelum lafzul jalalah, maka lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Marfu' dengan dhammah. Ayat yang berikutnya, contoh yang berikutnya, qala rajulani. Qala rajulani. Qala fi'il madhi, kemudian rajulani ini isim, isim yang keadaannya marfu' dengan tanda alif karena ini bentuk musanna. Rojulani alifnya sebagai tanda rofa, ini musanna. ya, yakni kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il qala sebelumnya. Dua orang berkata. Ya, kalau terjemahannya artinya seperti itu, dua orang berkata. Ini. Qala rajulani. Berikutnya, contoh yang berikutnya, waja'al mu'azziruna. Ya. Dalam ayat ini, ja'a itu fi'il madhi, kemudian diikuti isim yang marfu' dengan tanda rafa' wawu, ya, pada al-mu'azziruna, tanda rafa'nya dengan wawu, karena ini bentuk jamak muzakkar salim, ya. Maka isim ini, al-mu'azziruna, isim yang marfu' dengan tanda wawu ini, disebutkan sesudah fi'il ja'a, menunjukkan bahwa ini adalah fa'il dari ja'a tersebut. Ya. Al-mu'azzirun, orang-orang yang meminta uzur, ya. Wajah al-mu'azziruna, orang-orang yang meminta uzur itu datang. Ya, nanti bisa dibuka secara lengkap di surah At-Taubah ayat 90 itu ya. Oke. Berikutnya, yauma yaqumun nasu. Ya. Fi'ilnya pada kata yaqumu. Ini bentuk fi'il mudhari'. Ya, yaqumu ini bentuk mudhari'. Kalau yang sebelumnya tadi fi'ilnya madhi. Qala ja'a itu madhi. Adapun contoh yang berikutnya, yaqumu ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Kemudian isim sesudahnya yaitu annasu, ini keadaannya marfu' dengan dhammah, ini menjadi fa'il dari yaqumu tersebut. Yeah. Contoh yang berikutnya, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna. Ya, yafrahul mu'minuna, yafrahu ini fi'il, fi'il mudhari', kemudian sesudahnya diikuti al-mu'minuna, ini isim yang keadaannya marfu' dengan tanda wawu, karena ini bentuk jamak muzakkar salim, ini sebagai fa'il dari fi'il mudhari' yafrahu tersebut. Atau juga bisa ini berupa salah satu dari isim-isim yang sittah, yang enam jumlahnya, al-asma'u sittah. Ya, contohnya pada ayat yang berikutnya di surah Yusuf, qala abuhum. Ya, qala abuhum. Qala ini fi'il, fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya pada lafaz abu, ini sebagai fa'il karena isim ini terletak sesudah fi'il dan keadaannya marfu' dengan tanda wawu karena abu ini termasuk al-asma' as-sittah. Ini contoh-contoh untuk fa'il yang berupa isim zahir yang nampak jelas itu adalah lafaz isim. Yeah. Wal mudmaru, kemudian yang berikutnya ada satu tambahan faedah sebelumnya. Di sini contoh-contoh yang ditunjukkan pada isim zahir ini dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi itu jelas berupa lafaz isim. Okay. Artinya jelas secara lafaz itu adalah bentuk isim, ya, bukan fi'il dan juga bukan harf. Nah, di sana ada bentuk yang lain yang bisa ditakwil atau dimaknai dengan isim, tetapi secara bentuk itu tidak termasuk isim. Ya. Bentuk yang lain, ungkapan yang lain, tetapi semakna dengan isim, tetapi bentuknya tidak termasuk isim. Ya. Untuk membedakan antara bentuk tersebut dengan isim yang semacam ini, maka isim-isim yang ditunjukkan dari contoh-contoh ini tadi, seperti itu tadi, rajulani, al-mu'azziruna, dan seterusnya, ini bisa disebut sebagai isim sharih, ya. Al-isim sharih artinya isim yang jelas, jelas bentuk isimnya, lafaz itu termasuk isim, bukan fi'il, bukan harf, jelas bentuk isimnya dan juga secara makna juga itu menunjukkan isim. Kemudian juga ada bentuk yang lain yang disebut dengan al-mu'awwal bismi sharih atau al-mu'awwal bismi sharih. Jadi sesuatu yang ditakwil, yang dimaknakan dengan isim sharih. Ini mu'awwal. Al-mu'awwal bismi sharih atau bismi sharih. sesuatu yang ditakwil, yang dimaknai seperti ism sharih. Berarti apa? Secara bentuk itu sebenarnya tidak termasuk bentuk ism, bukan lafaz ism. Tetapi secara makna itu sama dengan makna sebuah ism. Nah, ini yang dimaksud dengan muawwal bis sharih. Dan ini bisa menjadi fa'il. Oke, muawwal bis sharih ini bisa menjadi fa'il, kedudukannya dalam kalimat bisa menjadi fa'il dari suatu fi'il. Misalnya dalam ayat di surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Okay. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum. Ini alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum, di surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Nah, di situ ada satu ungkapan, kalimat an tahsha'a qulubuhum, terutama pada kata-kata ini an tahsha'a. Kalau dilihat secara lafaz, ini adalah huruf, an itu huruf, kudan tahsha'a itu fi'il. Jadi antara huruf dengan fi'il. Ya, jadi kalau dia lafaz itu dia bukan termasuk ism. Atau bukan termasuk ism syari. Lebih jelasnya bukan ism syari, bukan ism. Karena dia tersusun dari harf dan fi'il. Tetapi secara makna, bentuk harf dan fi'il tersebut, an tahsha'a, ini bisa dimaknai sebagaimana fi'il, sebagaimana ism. Bisa dimaknai sama dengan suatu ism. Ya, yakni di sini antaksya'a maknanya al-khusyu'. Al-khusyu'. Khusyu'. Al-khusyu' ini ism. Al-khusyu' ada alif lam, berarti ini adalah lafaz ism. Ism sharih yang jelas ismnya. Antaksya'a bisa dimaknai dengan al-khusyu', bisa dimaknai dengan sebuah ism. Maka susunan antaksya'a, an beserta fi'il yang tersebut, ini yang disebut dengan mu'awwal bisari, sesuatu yang ditakwil, dimaknai dengan ism sari ini. Dan ini juga bisa menjadi fa'il. Dalam ayat ini dia menjadi fa'il. Ini. Ini sebagai tambahan disebutkan di sana mu'awwal bisari. Ini juga bisa menjadi fa'il dari suatu fi'il. Baik. Ini apa? Kemudian berikutnya wal mutmaru, fa'il yang berupa dhamir. Ya, nahwu qaulika, misalkan dalam ucapanmu darabtu wa darabna ila akhirih, sampai yang akhir. Ya, dalam tasrif yang sebelumnya dalam pembahasan dhamir sudah disebutkan, ya, barabtu, barabna, kemudian barabta, barabtuma, barabtum, barabti, barabtuma, barabtunna, ya, kemudian baraba, barab, baraba dengan alif, kemudian barabu, ya, dengan wawu, barabat, barabata, barabna. Itu adalah dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il. Dhamir-dhamir yang menjadi fa'il sehingga di situ disebutkan di sini, ala singgung disebutkan di sini, itu adalah fa'il yang berupa dhamir. Ya, kama taqaddama fi faslil mubmar, sebagaimana sudah lewat pada pembahasan tentang mubmar pada dhamir. Ya, dhamir itu yang menjadi fa'il. Ada yang bomir mutasil seperti pada contoh-contoh ini, ya, ta, bomir na, kemudian bomir wawu, bomir alif, ya, dengan masing-masing maknanya. Dan juga bisa bomir yang munfasil, ya, yakni ketika ada istisna, ya, ketika ada istisna maka di situ digunakan bomir yang munfasil yang kedudukannya atau keadaannya sebagai fa'il. Misalkan ya ini dalam istitsna yang naqis ya, istitsna yang naqis ya, ma jaa'a illa Zaidun. Assalamualaikum. Ma jaa'a illa anta. Dhamir ya. Ma jaa'a illa anta. Nah, di sini anta ini dalam bentuk istitsna yang naqis yang tidak disebutkan mustatsna minhu dan didahului nafi, ma jaa'a illa anta, maka anta di sini yang menggantikan fa'il yang tidak disebutkan ya, dari fi'il jaa'a. Ini juga termasuk di sini dhamir ya, yang menjadi fa'il yang bentuknya itu dhamir munfasil. Nah, yaitu sesudah istitsna dengan illa ini. Ini isim yang menjadi fa'il yang berupa zahir, isim zahir maupun dhamir. Kemudian dari ta'rif fa'il tadi disebutkan alifu marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Jadi isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, isim marfu' yang disebutkan sesudah fi'ilnya, au ma huwa fi ta'wil fi'li, atau sesuatu yang menjadi ta'wil dari fi'il tersebut. Apa maksud di sini fi ta'wilil fi'li? Ya, ma huwa fi ta'wil fi'li dijelaskan walladhi fi ta'wilil fi'li, dan yang merupakan sesuatu yang menjadi ta'wil dari fi'ilnya ya, nahwu misalkan ya, dijelaskan dengan contoh ya, untuk lebih memudahkan memahami insyaallah. Aqaimun az-zaidani ya, aqaimun az-zaidani, apakah dua orang Z itu berdiri? Di sini kalau dilihat tidak ada lafaz yang merupakan bentuk fi'il dalam kalimat ini. Hamzah di awal itu hamzah istifham, itu harf. Qa'imun ini isim. Lafaz ini adalah lafaz isim. Adanya tanwin menunjukkan ini adalah lafaz isim, karena tanwin itu menjadi tanda ciri khas untuk isim. Az-Zaidan ada alif lam ini juga isim. Ini semuanya isim, kalau dilihat lafaz semuanya isim. Tetapi pada lafaz qa'imun isim ini, lebih tepatnya apa ini? Bentuk isim fa'il ya, qa'imun isim ini, isim fa'il ini mempunyai makna yang sama dengan fi'ilnya. Fi'il dari isim tersebut. Fi'il dari isim fa'il tersebut. Apa? Qa'imun semakna takwil dari fi'il asalnya qama atau mudhari'nya yaqumu. Qama yaqumu. Ini takwil dari atau ini merupakan makna atau semakna dengan isim fa'il qa'imun tadi. Oke. Dan yang lebih cenderung mendekati kebenaran lebih roji ini pada bentuk mudhari'nya ya. Yeah. Qa'imun tadi ini semakna dengan fi'ilnya yang bentuk mudhari'. Ya. Yeah. Walaupun memang asalnya madhi tapi lebih mendekati apa? Secara makna itu lebih mendekati yang mudhari'nya. Jadi semakna dengan yaqumu. Mungkin di lain waktu insyaAllah pada pembahasan isim fa'il akan dibahas. Baik. Pada pembahasan sorof ini ya. Baik. Yang jelas di sini apa? Isim fa'il ini, qa'imun, ini semakna dengan fi'ilnya, fi'il mudhari'nya, yaitu yaqumu. Jadi ta'wil dari fi'il yaqumu tersebut. Makna dari fi'il yaqumu tersebut. Sehingga, karena dia ta'wil dari fi'il yaqumu, semakna dengan fi'ilnya, maka dia beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Fi'il mudhari' yaqumu, dia merofakkan fa'il sesudahnya. Az-Zaidani tadi. Dari contoh tadi, Az-Zaidani sebagai fa'il dari yaqumu, maka ketika yaqumu dibentuk menjadi ism fa'il qa'imun, qa'imun juga beramal sebagaimana yaqumu, artinya dia menyebabkan marfu'nya az-zaidani. Az-zaidani ini sebagai fa'il dari qa'imun. Jadi disebutkan demikian, az-zaidani ini sebagai fa'il dari qa'imun. Karena qa'imun ini ta'wil dari fi'ilnya yaqumu. Sehingga az-zaidani marfu' dengan alif karena bentuk musanna. Wa qawlihi ta'ala, dan contoh yang lain dari ucapan Allah Ta'ala di surah An-Nahl, mukhtalifun alwanuhu. Ya, mukhtalifun alwanuhu. Ya, warna-warnanya bermacam-macam. Ya, mukhtalifun ini bentuk ism, ism fa'il, ya, seperti qa'imun tadi. Dan ism fa'il ini semakna dengan fi'ilnya, ta'wil dari fi'ilnya, yaitu yakhtalifu. Tadi ya, yang lebih mendekati adalah bentuk mudhari'nya yakhtalifu. Ini. Jadi mukhtalifun ini ta'wil dari fi'ilnya yakhtalifu. Karena dia ta'wil dari fi'il yakhtalifu, maka dia juga beramal sebagaimana fi'ilnya, yakni merufakkan fa'il sesudahnya. Alwanu ini sebagai fa'il dari mukhtalifun. Alwanu sebagai fa'il dari fi'il yakhtalifu. Yang kemudian diubah menjadi isim fa'il mukhtalifun tadi. Sehingga mukhtalifun ini merufakkan fa'il, yakni alwanu. Marfok tinggal bomba. Ini. Jadi tidak mesti harus bentuk fi'il, tapi bisa isim yang menjadi ta'wil atau sesuatu yang menjadi ta'wil dari fi'il tersebut. Ini. Mungkin bisa isim fa'il atau sifat musyabbah ataupun yang lain atau masdar. Ini. Right. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Antah satu dulu. Ya. Cara makna apa? Khusyuk. Jadi artikan rasa. Tidak. Kalimat tadi. Tidak bisa kelihatan. Ya. Alam yakni lilladina amanu antafsya'a qulubuhum. Tidakkah datang pada orang-orang yang beriman itu antakhsha'a qulubuhum, yakni hati-hati mereka itu khusyuk. Jadi di sini alam yakni, jadi tadi ada fi'il yakni, ini fi'ilnya yakni, kemudian antakhsha'a tadi sebagai fa'ilnya yang semakna dengan al khusyuk. Ini fi'ilnya yakni yang menjadi fa'il antakhsha'a, yang semakna atau takwilnya adalah al-khusyuk atau khusyuk qulubikum. Ini khusyuknya hati-hati kalian, tidakkah datang khusyuk hati-hati kalian. Tidaklah datang pada orang yang beriman kekhusyuan hati. Nah, ini tidakkah datang pada orang-orang yang beriman itu kekhusyuan hati. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya. Nah, itu al khusyuk, itu khusyuul qulub, ini sebagai fa'al dari yakni. Orang-orang beriman yang sebenarnya. Bukan. Lilladzina amanu itu lam huruf jar ya, kemudian alladzi isim mausul, amanu itu silah mausul dari alladzina. Kemudian pada fa'il ini nanti ada beberapa hukum yang terkait dengan fa'il baik itu terkait dengan fa'il itu sendiri maupun fa'il tersebut terkait dengan fi'ilnya dan juga maf'ul bih-nya atau maf'ulnya. Jadi ada beberapa hukum ya, terkait dengan fa'il tersebut. Ini ada pembahasannya yang masing-masing. Walaupun mungkin karena waktu, kalau untuk malam ini mungkin sampai ini dulu. Yang berikutnya nanti insya Allah akan dibahas tentang hukum-hukum ya, hal-hal yang terkait dengan fa'il tersebut. Bagaimana fa'il itu keadaannya dalam kalimat, terkait dengan fi'ilnya bagaimana, dan juga terkait dengan maf'ul nanti bagaimana. Akan dibahas insya Allah pada waktu yang datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.